Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibni Malik Al-Maf'ul Mutlak tentang Maf'ul Mutlak. Qala Ibnu Malik rahimahullah Al-Masdar Rusmu Masi Wazzamani Min wa tudalil fi'lika amnin min amin. Masdar itu isim yang tidak menunjukkan waktu namun menunjukkan makna fi'il, seperti amnun dari lafad aminah. Bimithrihi au fi'lin au wasfin nusib wa kaunuhu aslan lihazainin tuhib. Dengan seperti masdar atau dengan fi'il atau dengan sifat, maf'ul mutlak dinasab. Dan masdar merupakan asal dari dua lafaz ini menurut pendapat yang terpilih. Taukidan au nau'an yubinu au ajad. Kasir tu sayrataini sayrati rasyad. Maf'ul mutlak itu ada yang ditaukid atau dibayani nau atau dibayani ajad. Seperti sirtu sayrataini sayrati rasyad. Wa qad yanubu anhuma alaihi daw. Kacitaku dan citi wafrahir jadal. Terkadang mewakili maf'ul mutlak apa saja yang menunjukkannya, seperti citaku dan citi wafrahir jadal. Wa mali tawqidin fa wahid abada wa thani wajma' ghayrahu wa afrita. Jika fungsinya adalah li tawqid, maka masdarnya tetap mufrad selamanya. Adapun selain untuk li tawqid, bisa engkau musanakan, bisa engkau jamakkan, dan engkau mufradkan. Wa hasfu amilil mu'akkidim tana wa fi siwahu ridalilin muttasa'. Ambil maf'ul mutlak li tawqid, tak boleh dibuang. Adapun selainnya, jika ada dalil yang menunjukkannya, maka leluasa, yakni boleh dibuang. Wal hadfu khatmun ma'atin badala min fi'lihi karena terlambat kandula. Membuang ambil menjadi wajib jika mengganti posisi fi'ilnya. Seperti dalam contoh nadlan alat kandula. Wa mari tafsirin ka imamanna amilhu yuhdasu haitsu anna. Atau yang menunjukkan rincian seperti imamanna, maka amilnya juga dibuang untuk tujuan tertentu. Kadza muqarrarun wa dhu hasran wa nah iba fi'lin ismi 'ainin istanad. Demikian pula jika diulang atau dibatasi pengertiannya, maka dibuang. Dan juga disebutkan pengganti fi'il dari isim ain. Wa minhumma yatunahu mu'akkida li nafsihi aw ghairihi fal mubtada nahulahu alayya alfun urfa wa sani kabni anta haqqan sirfa. Di antara mafhul mutlak yang membuang masdar, yang membuang amir, ada yang mentaukidkan untuk dirinya sendiri atau untuk yang lain. Maka contoh yang pada ialah lahu alayya alfun urfa. Ataupun yang ketiga, yang kedua contohnya ibni anta fal mutada. Ataupun yang pertama contohnya ialah lahu alayya alfun urfa. Ini taukid li nafsi. Ataupun contoh yang kedua ibni anta haqqan sirfa. Kada kadu tasbih ba'da jumlah kali bukaan buka adati oblah. Termasuk yang tujuannya ialah untuk tasbih setelah jumlah. Contohnya li bukaan buka adati oblah. Tapi pembahasan kita tentang al-maf'ulul mutlak. Fihi masail. Al-mas'alatul ula. Al-maf'ulul mutlak. Huwa al-masdar al-mansubu tawkidan li'amilihi au bayanan dinauihi au adadihi al-masdar al-mansub tawkidan li'amilihi au bayanan linau'ihi au adadihi nahu barabtu darban sirtu sayra zaidin barabtu barbatain. Maful mutlak ialah masdar nasab yang berfungsi untuk menguatkan amilnya atau menjelaskan jenis amilnya atau jumlah amilnya. Contoh, barabtu barban, aku benar-benar memukul. Barban menguatkan amilnya. Syartu sayra Zaidin, aku berjalan seperti jalannya Zaid, yang menjelaskan jenis amilnya. Barabtu darbatain, aku memukul dua kali, yang menjelaskan jumlah berapa kali amilnya. Al-mas'alah wa thaniyah, al-amilu, al-amilu alladhi yansibu al-maf'ul al-mutlaq. Ma yali, amil yang menasabkan maf'ul mutlak sebagai berikut. Al-awwal, al-fi'lu at-tamu al-mutasarrifu. Al-fi'lu at-tamu al-mutasarrifu. Nahu, atqin, atqin amalaka itqanan. Atqin amalaka itqanan. Yang pertama yang menjadi amil maf'ul mutlak ialah fi'il tam mutasarrif. Nah, tam berarti memiliki fa'il, bukan fi'il naqis ya. Al-mutasarrif berarti bukan jamid. Nah, jadi Jadi harus tam dan mutasarif fiilnya yang menasabkan maf'ul mutlak itu. Tam bukan naqis, mutasarif bukan jamid. Fi'il naqis kayak kana wa akhwatuha dan semisalnya tak boleh menasabkan maf'ul mutlak. Fi'il jamid seperti ni'ma, bi'sa, atau fi'il-fi'il ta'ajjub tak boleh menasabkan maf'ul mutlak. Contoh atqin amalaka itqanan. Naam. Telitilah perbuatanmu seteliti mungkin. Atqin dari atqana yudkinu atqin. Ini fi'il tam mutasarif. Athani as-sifatu al-mustaqqatu min al-fi'li tami al-mutasarrif kurung isim fa'il ismul maf'ul sighat mubalaghah nahu ra'aituhu musri'an isra'an aziman ra'aituhu musri'an isra'an aziman amil yang kedua adalah sifat yang diambil dari fi'il tam mutasarrif. Sifat yang diambil dari fi'il tam mutasarrif. Nah, dalam kurung seperti isim fa'il, isim maf'ul, sighat mubalaghah. Nah, ini yang diambil dari fi'il tam mutasarrif. Adapun isim tafdhil tak bisa menasabkan maf'ul mutlak. Karena tidak terbuat dari itu. Sifat musyabahat juga begitu. Nah, tidak bisa. Tapi sebagian ulama Al-Nahwu mengatakan sifat musyabahat masih bisa. Seperti Ibnu Syam rahimahullah dan yang semisalnya. Yang jelas sifat atau sifat musyabahat diperselisihkan kemampuannya menasabkan apa ini maf'ul mutlak. Sebabnya di dalam kurung cuma diisi isim fa'il, isim maf'ul dan sifat as-sighah mubalaghah. Contoh ra'aituhu musri'an isra'an 'aziman. Aku melihat orang itu tergesa-gesa dengan ketergesaan yang sangat besar. Nah, isra'an aziman maf'ul mutlak yang menasabkan ialah musri'an isim fa'il. Ats-tsalits al-masdar nahu farihtu farihtu ijtihadika ijtihadan hasanan farihtu ijtihadika ijtihadan hasanan Yang ketiga, amil yang menasabkan maful mutlak ialah masdar. Contoh, farihtu bijtihadika. Aku sangat gembira dengan kesungguhanmu. Ijtihadan hasanan. Kesungguhan yang bagus. Ijtihadan hasanan maful mutlak nasab. Yang menasabkan ialah ijtihad. Masdar. Tayyib. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Masalah yang ketiga. ذهب البصريون أن المصدر ذهب البصريون إلى أن المصدر أصل والفعل والوصف مستقان منه Wabihi qala Ibnu Malik wadarika qawluhu mithlihi aw fi'lin aw wasfin nusib wa kaunuhu aslan li hadainin tuhib ahli nahwu basrah berpendapat bahwasanya masdar itu ialah asal dari semua lafaz sedangkan fi'il dan sifat diambil dari pecahan lafaz masdar. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Malik. Itulah yang dimaksud dengan ucapan beliau. Bimithlihi aw fi'lin aw wasfin nusib wa qawluhu aslan li hadairin tuhib. Maful mutlak itu dinasab dengan masdar semisalnya atau dengan fi'il atau dengan sifat dan masdar itu asal dari dua lafaz ini itulah asal dari lafaz fi'il atau sifat untuk itulah yang dipilih nah wa dhahaba al-kufiyuna ila annal fi'la aslun wal masdar mustaqbun minhu Alina khukufa berpendapat bahwasanya fi'il adalah asal dari semua lafad. Masdar diambil dari pecahan lafad fi'il. Wadahaba qawmun ila annal masdar aslun. Wal fi'lu mustaqqun minhu. Wal wasfu mustaqqun minal fi'li. Sebagian kaum berpendapat bahwasanya masdar itu asal dari lafad yang lain, sedangkan fi'il diambil dari lafad masdar, sedangkan sifat diambil dari lafad fi'il. Ini mirip-mirip. Basrah mirip-mirip kufah, ya. Nah, tetapi fi'il diambil dari masdar. Kalau sifat diambil dari fi'il, bukan dari masdar. Wadhaba ibnu Talhata ila anna kullan minal masdari wal fi'li aslun bi'aksihi. Wadahaba ibnu Talhata ila anna kullan minil masdari wal fi'li aslun bi'aksihi. Walaysa ahaduhuma mustaqqan minil akhar. Walaysa ahaduhuma mustaqqan minil akhar. Ibnu Talhah berpendapat bahwa baik masdar maupun fi'il sama-sama asal. Mereka bukan diambil dari lafaz yang lain. Masdar asal, tidak diambil dari fi'il atau yang lain. Fi'il yang asal, tidak diambil dari apa ini? Masdar atau yang lain. Nah, was-sahih al-madhhabu al-awwal, yang benar pendapat yang pertama tadi, ya, yang dipilih oleh Ibnu Malik. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, masalah yang ke-4. Al-maf'ul mutlaqu yaqa'u ala thalathati ahwalin. Al-maf'ul mutlaqu yaqa'u ala thalathati ahwalin. al-awal ayyakuna mu'akkidan nahu darabtu darban asani ayat kuna mubayyinan linau nahu sirtu sayra di rasatin Tarif ayakuna mubayyinan lil adadi nahu sirtu sayirataini wadalika qawluhu tawqidan aw law an yubinu aw adad kasirtu sayrataini sayrati rashad al-maf'ul al-mutlaq memiliki tiga keadaan. Yang pertama menguatkan amilnya seperti contoh darabtu darban, aku benar-benar memukul. Yang kedua menjelaskan jenis amilnya contoh sirtu sayrati rasyad, aku berjalan seperti jalannya orang yang terbimbing. Nah, ketika menjelaskan berapa kali atau jumlah amilnya terjadi, contoh sirtu sayratain, aku berjalan dua kali perjalanan. Ini yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik tauqidan au nau'an yubinu au adad kasirtu sayrataini sayrati rasyad. Baik. Al-mas'alatu al-khamisah. Masalah yang kelima. La yajuzu tahniyatu al-masdar al-mu'akkidi li'amilihi. La yajuzu tahniyatu al-masdari al-mu'akkidi li'amilihi. wala jam'uhu bal yajibu ifaduhu. Amma ghairul muakkidi fadhaba Ibnu Malik wa ghairuhu ila jawazi tasniyatihi wa jam'ihi enam. Tidak boleh masdar yang berfungsi untuk menguatkan amilnya atau dimusanakan atau dijamakkan, tapi wajib mufrad, ya, dimaf'ul mutlak yang fungsinya menguatkan amilnya atau litaukid masdarnya, tidak boleh dimusanakan, juga tidak boleh dijamakkan, tapi wajib mufrad. Seperti tadi darabtu darban, tak boleh darbaini, apalagi darabat. Adapun selain yang litaukid, berarti yang menjelaskan jenis atau jumlah, ya, linau atau liadat, maka Ibnu Malik dan yang lainnya berpendapat boleh masdarnya dimusanakan atau dijamakkan. Kita itu contohnya sirtu sayrotai ini, nah, ya, atau sirtu dorobatin boleh. Kalau yang linau sirtu sayroi zaidin al-hasana wal-qabiha, nah, boleh, ya. Pokoknya selain taukid, masdarnya boleh dimusanakan, boleh pula dijamakkan. Ini pendapat Ibnu Malik dan yang misal beliau. Adapun yang litaukid, masdarnya tidak boleh dimusanakan, tidak boleh dijamakkan, wajib mufrad. Al-mas'alatu tulis, ya. Wa dzalika qawluhu wa ma li tawqidin fa wahid abada wa tsani wajma ghayrahu wa afrida wa ma li tawqidin fa wahid abada wa tsani wajma ghayrahu wa afrida. Yang ditaukid maka mufakkan selamanya, selain ditaukid maka silakan dimusanakan, engkau jamakkan atau engkau mufrakkan, ya. Nah, baik, al-mas'alatu asadisa, nah, sorry, al-maf'ulul mutlaq litaukidi al-maf'ulul mutlaq litaukidi suratuhu pakai sod suratuhu ayyakuna masdaron munakkaron ghayra mudhafin wala mausufin maf'ul mutlaq yang litaukid untuk menguatkan ambilnya itu bentuknya harus berupa masdar nakirah tidak mudhaf dan tidak disifati tidak diberi na'at ya ciri-cirinya kalau kalian ingin tahu ini maf'ul mutlaq litaukid maka ciri-cirinya terbentuk masdar nakirah enggak ada alnya ya kemudian tidak mudhaf kemudian tidak disifati tidak dikasih na'at nah dzarabtu dzarban nah itu maf'ul mutlaq li tawkid ya. Kalau sirtu sayra dirasat berarti kali taukid ya karena sayra maaf masdarnya mudhaf ke dirasat ya nah tayib Al-mas'alatu as-sabi'ah. Nah, sorry. Masalah yang ketujuh. Al-maf'ul mutlaq al-mubayyinu li naw'i amilihi falahu samanu suwarin al-maf'ul mutlaq al-mubayyinu li naw'i amilihi falahu samanu suwarin ini maf'ul mutlaq yang menjelaskan jenis amilnya memiliki 8 bentuk ini kalian harus paham supaya enggak keliru dengan ditaukid atau ditajad ya al-awwal ayyakuna al-masdar mudhafan nahu ikmal amala as-solihina Nah, yang pertama masdarnya itu mudhaf. Seperti mal amalus sholihin, beramalah seperti amalan orang sholih. Amala as-sholihin, itu kan masdarnya mudhaf, ya kan? Maka ini dinau. Atsani ayakuna al-masdaru makrunan di al nahu ijtahadtu al-ijtihadah. Ijtahadtu al-ijtihadah. Ada al-nya, berarti ini rinau, ya. Nah, di masdarnya diiringi dengan al, maka ciri rinau. Asalih ayakun al masdaru mausufan nahu ikmal amalan sholihan. Yang ketiga masdarnya itu diberi naat, diberi sifat. Contoh ikmal amalan sholihan, amalan masdar, sholihan naat. Nah, ada masdar dikasih naat. Hati ini di nau arabik ayakuna al-maf'ul mutlaku wasfan mudafan ilal masdar. Ayakuna al-maf'ul mutlaku wasfan mudhafan ila al-masdar. Nahu rabitu an aliyin, rabitu an aliyin ajmal ar-rida. Yang keempat, maf'ul mutlaknya itu berupa sifat yang mudhaf kepada masdar. Ini sebetulnya naibul masdar, ya kan? Tapi secara fungsi linau, ya. Contoh rabitu wan aliyin, aku ridho terhadap Ali. Ajmala ridho, dengan keridhoan yang paling bagus. Ajmala itu kan sifat mudah kepada ar-ridha masdar, maka dinau. Ini sebetulnya masuk pembahasan naibul masdar, ya, tapi secara fungsi dinau. Al-khamis ayakuna al-maf'ul mutlaku, ayakuna al-maf'ul mutlaku isma isyaratin manutan bimaskarin muhallan bi'aw. Nahu akramtu aliyan dzalika al-ikrama. Akramtu aliyan dzalika al-ikrama. Yang kelima, maf'ul mutlaknya itu berupa isim isyarat yang diberi na'at dengan masdar yang memakai al. Contoh, akramtu aliyan dzalikal ikrama. Setelah isim isyarat ini masdar yang memakai al, maka dzalikanya itu maf'ul mutlak naibul masdar alinau. Nah, as-sadis aykunal masdaru nafsuhu dalan ala naw'in min anwa'i amilihi. Ayakuna al-masdar nafsuhu dalan ala naw'in min anwa'i amilihi. Nahu raja'tu al-kuh-kuh-rata. Raja'tu al-kuh-kuh-rata. Nah, yang keenam, masdarnya itu memang menunjukkan makna jenis dari amilnya. Jadi secara makna masdarnya itu sudah mengandung makna yang menjelaskan jenis apa ini amilnya. Contoh, raja'tu al-qahqarata. Al-qahqarah itu maknanya apa? Mundur, ya. Di rojak tu aku kembali al-qahqarata dengan cara apa ini? Mundur, atret, ya. Nah, al-qahqarah itu kan masdar, maknanya itu sudah mundur, mundur berarti balik, ya kan? Ini salah satu jenis amilnya, yaitu makna amilnya itu ada di masdar itu sendiri. Maka ini menunjukkan linau. As-sabi ayakuna al-maf'ulul mutlaku. Ayakuna al-maf'ulul mutlaku lafza kullin au ba'din mudhafan ilal masdar. Ayakuna al-maf'ulul mutlaku lafza kullin au ba'din mudhafan ilal masdar. Nahu ahbabtuhu kullal hubbi. Ahbabtuhu kullal hubbi. Jidda kullal jid. Jidda kullal jiddi darabtuhu ba'ba barbi, darabtuhu ba'ba barbi. Nah, yang ketujuh, maful mutlaknya berupa lafad kullun atau ba'dun yang mudah kepada masdar. Ini naibul masdar yang fungsinya linau, ya, itu berupa lafad kullun atau ba'dun yang mudah kepada masdar. Contohnya, ahbabtu kullal hubbi, aku mencintainya, kullal hubbi, dengan sepenuh kecintaan. Kulla ini maful mutlak naibul masdar linau, karena dia mudah kepada masdar. Jidda kullal jiddi, nah, bersungguh-sungguhlah dengan penuh kesungguhan. Kullal jiddi ini maful mutlak naibul masdar linau, karena lafadz kullun mudah kepada masdar. Barabtu ba'da barbi, aku memukulnya dengan sebagian pukulanku. Nah, itu enggak dimaksimalkan mukulnya, ya. Nah. Terus baca, ya. Nah, enggak dengan sepenuh tenaga, tapi dengan separuh tenaga, ya. Nah. Ba'da barbi itu maful mutlak naibul masdar, karena ba'dun mudah pada masdar. Linau. Nah, asamin yang ke-8, ayakuna al-maf'ul mutlaku isma alatin lil 'amili fi. Ayakuna al-maf'ul mutlaku ayakun al-maf'ul mutlak isma'alatin il-amili fihi nahu ubarabtuhu sawton ubarabtuhu ason. Ini yang ke-8, isma'ul mutlaknya berupa isim yang menunjukkan alat untuk melakukan sesuatu. Nah, contoh darabtuhu sauton, aku memukulnya dengan tong, dengan cambuk. Sauton, cambuk. Nah, cambuk itu kan alat untuk melakukan sesuatu, yakni alat untuk memukul, ya kan? Maka sauton ini maful mutlak naibul masdar linau. Darabtuhu ason, aku memukulnya dengan tongkat. Ason itu kan alat untuk memukul juga, ya. Nah, tapi bukan masdar, kan? Nah, namanya naibul masdar, tapi ini taukid, ya. Nah, karena menunjukkan alat yang dipakai untuk melakukan perbuatan. Al-mas'alatu ats-tsaminatu. Hah? Sorry. Masalah yang ke-8. Al-maf'ulul mutlaqu al-mubayyinu lil adadi falahu thalathu su'ar. Maf'ul mutlaq yang menjelaskan jumlah amilnya ada 3 bentuk. Al-maf'ulul mutlaq al-mubayyinu lil adadi lahu thalathu su'ar. Pakai fa lahu salah sesuatu. Al-awal ayakuna al-masdar mahtuman bita'il wahdah. Ayakun al-masdar mahtuman bita'il wahdati nahu udharabtuhu udharabhatan. Yang pertama, masdarnya diakhiri dengan ta'ul wahdah. Ta'ul wahdah itu ta'ul marrah yang menunjukkan arti satu, ya. Darabtuhu darbatan. Aku memukulnya dengan sekali pukulan. Nah, darbatan itu menunjukkan maf'ul mutlaknya lil adad. Asani ayakunal masjaru mahtuman bi alamati tasniyatin au alamati jam'in. Ayakunal masjaru mahtuman bi alamati tasniyatin au alamati jam'in. Nahu darabtuhu darbatain darabtuhu darbatin yang kedua masdarnya diakhiri dengan tanda musanna atau jamak. Kalau ada tanda musanna atau jamak ini menunjukkan lil adad, ya. Darabtuhu darbataini, ini ada tanda musanna. Darabtuhu darabatin, ada tanda jamak muannatsah demikian, maka ini menunjukkan lil adad. Asalis ayakuna al-maf'ulul mutlaku isma adadin mumayyazan bimasdarin. Ayakuna al-maf'ulul mutlaku isma adadin mumayyazan bimasdarin. Nahu asyartuhu pakai syin, pakai hamzah, asyartuhu ilaihi, asyartu ilaihi, tak pakai ha, asyartu ilaihi, asyartu ilaihi, asra isyaratin, asra isyaratin. Walahu qawlihi ta'ala fajriduhum thamanina jaldatan, fajriduhum thamanina jaldatan. Yang ketiga, maf'ul mutlaknya berupa adat bilangan yang tamyiznya adalah masdar. Contohnya asartu ilaihi asra isyaratin. Aku memberi dia isyarat dengan 10 kali isyarat. Asra, ini adat tamisnya isyaratin. Nah, berbentuk mudhaf ilaih. Maka asra bil adat. Contohnya firman Allah Ta'ala, fajriduhum samanina jaldatan. Maka cambuklah mereka dengan 80 kali cambuk. Nah, samanina adat, hitungan ya. Yang tamisnya jaldatan. Nah, nasab karena terletak setelah adatul ukut ya. Nah, ini bentuk mafhul mutlak yang menjelaskan bil adat. Nah, mungkin untuk sementara sampai di sini ya. Ada beberapa masail yang lain yang belum disampaikan. Insya Allah sekali lagi pertemuan kita tuntaskan mafhul mutlak. Nah, ya sahur umur. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.